rasa ku tresno sejen jalukku ojo terlalu ngekang no rasa soalele aku wis romo ku takkan berpaling ngemerko ku sayang ojo kowe ngulah ku ora mendua wis joko hati ben tambah tresno soalele aku wis romo ku takkan berpaling ngemerko ku sayang kabeh tentang hati kowe pikir maneh aku gak mungkin ningkari janji amarko alasan gak nyabari kowe kok curiga kowe berbeda cerno tresno iki tumbuh saisone tresno lan resah pelengkapi ojo teko terus ninggal no loro ku tetep tresno meski gak bersuara biasa ku tresno sejen jalukku ojo terlalu ngekang no rasa soalele aku wis ngomong ku gak kan berpaling ngamarko ku sayang ojo kowe ngulah ku ora mendua wes joko hati ben tambah tresno soalele aku wes ngomong ku gak kan berpaling ngamarko ku sayang ngomong onek aku misale merindu pasti ku teko kowe ojo ragu tapi kowe malah marah sampe lali gak bales pesanku mung siji jujur aku sayang tapi kok bingungi aku mek butuh nyender kowe lah kok kowe mikiriku jalan gawe aku selingkuh ambek Molio biasa ku tresno si cinta lo ojo terlalu ngekang no rasa soalele aku wis ngomong ku gak kan berpaling ngemerko ku sayang ojo kowe ngulah ku ora mendua wis joko ati ben tambah tresno soalele aku wis ngomong ku gak kan berpaling ngamarko ku sayang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.